Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahmataala al-hadits ats-tsalatsun. Hadis yang ke-30. Wa an humran, dari humran. Anna Utsmana da'a bi wabu'in. Bahwa sungguhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala an meminta air wudu. Fa ghassala kaffaihi thalatha marratin. Lalu Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma tamadmadha wastansyaqa wastansara. Kemudian berkumur, beristinsak dan beristinsar. Thumma ghassala wajhahu 3 marratin. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marratin. Thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh tangan yang kanan sampai siku-siku 3 kali. Kemudian tangan yang kiri seperti itu. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marratin, thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu. Thumma qal, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu' seperti wudu' yang aku praktekkan ini. Nah, tamat mabah, ayaj'al al-ma' fi famihi. Tamat mato artinya ialah menjadikan air di dalam mulut untuk dikumur-kumur. Istansyaqa ay jadbul ma'i ila dakhilil anfi. Istansyaqa artinya ialah menghirup air ke dalam hidung. Jadbul ma' ila dakhilil anfi. Istansyaqa ay ikhraju ma fil anfi. Ikhraju Naam. Ikhrajul ma' minal anfi ba'da al-istinsyaq. Ikhrajul ma' minal anfi ba'da al-istinsyaq. Yakni mengeluarkan air dari hidung setelah menghirupnya. Naam. Wa fi hadzal hadits fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula. Masru'iyatul wudu. Nahwa wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan berwudu' seperti wudu' Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an ketika berwudu', beliau kemudian mengatakan tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu' seperti wudu' saya ini. Nah. Al-fa'idatu atsaniyah. Yang bagi lil mutawaddi ayastahdira thalathata umurin indal wudu'i yang bagi lil mutawaddi'i ayastahdira thalathata umurin inda wudu'ihi. Awalan ta'atullah, thanian at-taqarrubu ilallah, thalisan al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berwudu ketika sedang berwudu atau ketika akan berwudu, hendaknya memperhatikan tiga perkara berikut. Yang pertama ialah memiliki niat untuk mentaati Allah. Yang kedua, memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan yang ketiga ialah berusaha untuk mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Faidah yang ketiga. هذا الحديث اشتمل على الواجبات والمستحبات من الوضوء Hadis ini mencakup perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah dalam berwudu. Jadi tidak dirinci mana yang wajib, mana yang sunnah, tapi satu paket. Sehingga ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa ini? Sunnah. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Bab at-tasdid. Fi ghasli a'dha'il wudu'i. Ma ada mashar ra'si. Wa innama yuqtasaru fihi ala maratin wahidatin. Jadi disunahkan membasuh anggota wudhu tiga kali atau tsalits. Selain mengusap kepala, maka cukup dengan sekali usap. Disebutkan dalam hadis tadi, Utsman mempraktekkan wudu Nabi SAW. Fa ghasala kaffaihi 3 marratin. Nah, ghasala wajhahu 3 marratin. Ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat. Ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain 3 marrat. Tapi ketika menyebut summa masaha bi ra'sihi, tidak disebutkan 3 marrat, menunjukkan bahwa untuk mengusap kepala cukup sekali saja. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Wujubu tartibi ghasril a'dha'i wal muwalati bainaha. Wajib urut dalam membasuh anggota wudu dan sambung di antara anggota wudu yang satu dengan yang lain, tidak terputus tapi sambung, ya, berturut-turut walat. Jadi diawali dengan membasuh kedua telapak tangan, kemudian diakhiri dengan membasuh kaki. Tidak boleh dibalik, membasuh kedua kaki dulu kemudian diakhiri dengan membasuh kedua telapak tangan, tidak boleh. Itu menunjukkan wajibnya tertib urut dalam membasuh anggota wudu dan harus berturut-turut al-muwalat bainaha. Tidak boleh diputus-putus dengan melakukan aktivitas yang lain yang dianggap lama. Silakan dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, ditinggal sarapan, terus lanjut lagi, enggak boleh. Harus berturut-turut, ya. Nah, itu namanya al-muwalat. Al-faidatu as-sadisah, faidah yang ke 6. اختلف العلماء في المضمضة والاستنساق اختلف العلماء في المضمضة والاستنساق ذهب الأئمة الثلاثة وسفيان وغيرهم إلى عدم وجوب المضمضة والاستنساق وأنهما مستحبان فقط. Imam 3, kemudian Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain berpendapat bahwa berkumur dan beristinsak itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Wa dhahaba al-Imam Ahmad wa ibnu Abi Layla wa Ishaq wa ghairuhum ila wujubil madbadati wal istinsaq. Al-Imam Ahmad, Ibnu Abi Layla, Imam Ishaq dan yang lain berpendapat bahwasanya berkumur dan beristinsak itu hukumnya wajib. Wa hadha wa rajih. li'annal fama wal anfa mim musammal wajhi. Karena mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Nah, jadi karena membasuh wajah itu wajib, maka berkumur dan beristinsab ikut wajib, karena berkumur itu pakai mulut, istinsab itu pakai hidung, sedangkan mulut sama hidung itu termasuk bagian dari wajah. Nah, wali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi akhrajahu Abu Dawud wa Dharqutni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawaddata famadmid. Dan juga berdasarkan perintah Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Dharqutni, bahwa sungguhnya Nabi SAW bersabda, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajahu Muslim, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh alimah Muslim, idza tawadda'a ahadukum fal yastansiq. Al hadith, jika salah seorang dari kalian berwudu maka beristinsaklah. Nah, al-faidatu as-sabi'ah, faidah yang ketujuh. Istihbabut tayammun fi ghusli a'dha'il wudu'i, disunahkan untuk memulai dari yang kanan. Dalam membasuh anggota wudunya. Jadi kalau membasuh tangan, nah, yang kanan dulu, baru yang kiri. Membasuh kaki, yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, al-fa'idatu as-saminah, fa'idah yang ke-8. wujubu idkhalil mirfaq. Fi ghasril yad wa idkhalil ka'baini fi ghasril rijli. Nah, jadi wajib memasukkan siku-siku dalam membasuh tangan. Maksudnya itu ketika membasuh tangan, siku-sikunya harus apa ini? Terkena basuhan juga. Dan ketika membasuh kaki harus memasukkan kedua mata kakinya. Artinya kedua mata kakinya juga harus dibasuh. Al-fa'idatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Fihi at-ta'lim bil-qaul wal-fi'li. Dalam hadis ini ada metode dalam mengajar dengan teori dan praktek. Jadi Utsman ibn Affan praktek wudu, kemudian memberi teori. Nah, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Jadi ada teorinya, ada apa ini? Praktiknya. Kalau kita memerintah orang untuk berwudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya apa ini? Memberi contoh atau praktek bagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namanya metode dalam mengajar dengan teori dan praktek. Fihi at-ta'lim bil qaul wal fi'li. Al fa'idatu al asyirah. Faedah yang ke-10. Jawazul isti'anati bi ikhbari at-tahur. Jawazu al-isti'anati bi-ikhdari at-tawuri. Nah, boleh minta tolong orang lain menyiapkan alat-alat bersuci. Nah, sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an da'a bi wadu'in, minta tolong diambilkan air wudu. Jadi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Apalagi kalau yang meminta tolong atau yang menyuruh memiliki apa ini kedudukan seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Taib. Ada yang bertanya, siapakah yang dimaksud dengan al-a'immah ats-tsalatsah tadi? Kalian harus pandai-pandai membaca qarinah. Ya. Dhaba al-a'immatus tsalatsa. Imam 3 siapa? Tapi selanjutnya wa dhaba al-imam Ahmad Berarti imam tiga ini selain Imam Ahmad, jadi Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Ya, itu yang dimaukan dengan al-a'immah ats-tsalatsah dalam pernyataan tadi. Dzaba al-a'immah ats-tsalatsah wa Sufyan wa ghairuhum. Naam, wallahu ta'ala lam suwab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.